kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Perintah ibadah bertauhid itu amar ma'ruf. Larangan dari syirik nahi mungkar. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Perintah an ya'budu Allah amar ma'ruf. Wa yajtanibu at-taghut nahi mungkar. Itu merupakan tugasnya para anbiya wal mursalin. Poin yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Allah menerangkan dalam firman-Nya ketika menjelaskan sifatnya kaum mukminin, Allah menyatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin yang laki-laki dan mukmin yang wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Di antara sifatnya mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fiik. Maka semua kaum mukminin yang hendak mendapatkan fadilatul iman dan mendapatkan keutamaan besar sebagai mukmin dan mukminah harus melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan persyaratan utama kaum muslimin dan umat Islam menjadi khairu ummah, menjadi sebaik-baik umat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk segenap umat manusia. Apa kriterianya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin, seorang muslim bisa menjadi khairu muslimin, sebaik-baik muslim. Umat ini sebagai khairu ummah, ketentuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa lainnya, dengan melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, seorang muslim akan menjadi muslim yang terbaik dan umat ini akan menjadi umat yang terbaik. Poin yang berikutnya, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah upaya untuk menyelamatkan umat dari azab. Amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan upaya untuk menyelamatkan umat dari azab. Bahasa singkatnya, amar ma'ruf nahi munkar upaya meredam azab. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Masalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi'i fiha." Perumpamaan seseorang yang menegakkan hukum-hukum hak Allah dan perumpamaan orang yang terjatuh padanya, kamatsali qaumin istahamu ala safinah, diumpamakan seperti suatu kaum yang mengadakan undian untuk mendapatkan tempat di sebuah kapal. Kapal dek bawah, dek atas, diundi. Fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, maka sebagian mereka dapat dek atas, sebagian dapat dek bawah. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum. Pihak yang di dek bawah kalau ingin mendapatkan air, mereka harus melewati orang-orang yang di dek atas. Butuh air, naik lagi. Butuh lagi, naik lagi. Terus begitu. Harus naik turun ke atas. Faqalu. Maka mereka punya ide. Jadi dek bawah ini punya ide. Mereka mengatakan, lau anna kharakna fi nasibina kharqa walam nu'zi man fawqana. Alangkah baiknya kalau di bagian dek bawah kita ini kita lubangi saja, sehingga kita tidak mengganggu yang di atasnya. Daripada kita mondar-mandir naik turun, naik turun, naik turun, mengganggu orang yang di atas, mending yang di dek bawah dilubangi saja. Lubang kecil, airnya keluar. Kan gampang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau seisi kapal tadi membiarkan orang-orang tadi dan apa yang mereka inginkan melubangi kapal, mereka semua akan binasa. Wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Tapi kalau kemudian mereka cegah tindakan pihak-pihak tersebut, mereka akan selamat semuanya. Rawahul Bukhari. Ini penggambaran yang sangat luar biasa dari beliau alaihi salatu wasalam tentang betapa pentingnya menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Bisa menyelamatkan umat dari yang namanya azab, menyelamatkan umat dari yang namanya halak, kebinasaan dan mara bahaya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Poin yang berikutnya, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah satu prinsip yang mencakup sekian banyak prinsip-prinsip besar lain dalam agama. Cakupannya sangat luas. Di antara prinsip agama yang masuk pada amar ma'ruf nahi munkar ialah ad-da'watu ila tauhid wa tahdhiru min syirk. Dakwah kepada tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan, yaitu merupakan inti dakwah para anbiya wal mursalin. Itu masuk pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk pula dalamnya ad-da'watu ila sunnah wa tahdhiru min al-bid'ah. Mendakwakan sunnah Rasulullah SAW dan memperingatkan umat dari perkara-perkara bid'ah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau menjelaskan, wal amru bis sunnah wal nahyu anil bid'ah huwa amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin wa huwa min afdalil a'mali shalihah. Beliau mengatakan memerintahkan dengan sunnah, melarang dari bid'ah, itu merupakan amar ma'ruf nahi munkar dan itu termasuk amal soleh yang paling afdal. Minhajus Sunnah di jilid yang juz yang kelima halaman 253. Termasuk pula dalam pembahasan amar ma'ruf nahi munkar ialah al-wala'u wal-bara. Prinsip Islam yang sangat mulia al-wala'u wal-bara, muwalatul mu'minin wal bara'atu min al-kafirin wal munafiqin wal fusaqi wal mujrimin. Wala wal bara', loyalitas dan kebencian. Loyal kepada kaum mukminin, berlepas diri dari orang-orang kafir, kaum munafiqin, ahlul bid'ah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mujrim, itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Muwalatul mu'minin itu amar ma'ruf. Mu'adatul kafirin wal munafiqin wal fasiqin wal mujrimin itu nahi munkar. Menegakkan prinsip amar prinsip al-wala wal bara itu sama dengan menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Juga yang termasuk padanya ialah prinsip al-jarh wa ta'dil. Prinsip al-jarh wa ta'dil, jarhur ruwat wasyuhud, mengkritik, menjarah para rawi-rawi, para saksi-saksi, wajarhu tawa'if wal kutub wal ashab, juga mengkritik, menjarah sekte-sekte, kitab-kitab atau individu-individu tertentu. Jah, itu termasuk nahi mungkar. Wa ta'dil, pujian-pujian, mentakdil para rawi, mentakdil para syuhud, para saksi, mentakdil al-kutub al-ashab, kitab-kitab orang-orang dan semisalnya, itu merupakan amar ma'ruf. Prinsip al-jarh wa ta'dil itu merupakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu. Termasuk pula yang orang fitnah azakumullah pada prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan secara khusus terkait dengan nahi munkar ialah hajrul mubtadi. Prinsip hajrul mubtadi, memboikot ahlul bid'ah, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya bagaimana prinsip ahlus sunnah padanya. Hajar mubtadi' itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk pula dalam prinsip ini, terkhusus nahi munkar pula, ialah an-nahyu 'anit tasyabbuh bil kufar. Larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dan masih banyak lagi hanafitina azakumullah. Sekian banyak prinsip-prinsip Islam yang sangat mulia, yang semuanya itu masuk dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Yang masing-masing prinsip yang saya bawakan tadi itu punya rincian-rincian tersendiri, punya penjabaran-penjabaran yang khusus, dan semuanya masuk dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Sangat besar manzilahnya barakallahu fikum. Juga yang menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini ialah Allah Subhanahu wa taala mengecam. Allah Subhanahu wa taala mengecam, mencela orang-orang yang tidak melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Maidah ayat yang ke-78 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu melalui lesan Nabi Allah Dawud dan lesan Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Yang demikian itu disebabkan mereka bermaksiat dan melampaui batas. Allah mengatakan setelah itu, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dulu tidak saling mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Lagi sama kanu yaf'alu. Sungguh amat jelek apa yang mereka perbuat. Ini ayat nas yang menegaskan barakallahu fikum salah satu sebab kafirnya Bani Israel, sebab dilaknatnya mereka oleh Allah ialah dikarenakan mereka tidak nahi mungkar. Tidak nahi mungkar. Ini prinsip mulia yang masuk dalam sekian banyak prinsip-prinsip agama. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga masuk pada pembahasan al-ukhuwah al-islamiyah. Konsekuensi ukhuwah harus ditegakkan di tengah-tengahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Konsekuensi ukhuwah ditegakkan padanya an-nasihah, saling menasihati, yang itu merupakan upaya melaksanakan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Luas, sangat luas cakupan pembahasan kita ini barakallahu fikum. Namun paling tidak dengan beberapa poin-poin di atas bisa kita pahami betapa tinggi martabat prinsip yang sangat mulia ini, prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita baca hadis yang dibawakan mu'alif hafizahullah ta'ala yang menjelaskan tentang masalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, khususnya nahi munkar, dan menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatannya. Al-mu'alif hafizahullah, wujub inkaril munkar wadarajatuh, kewajiban ingkar munkar dan tingkatan-tingkatannya. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangan, dengan tangannya. Bila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini menantina azakumullah diambil faedah oleh mu'alif, wujubu ingkari mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Dari kata-kata hal yughayyirhu biyadih, lam di sini adalah lamul amr, lam perintah, hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Hukum asal perintah adalah wajib. Baik, kewajiban ingkar munkar ini fardu ain atau fardu kifayah? Jawabannya kana bidina azakumullah, hukum asal amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah ittifaq. Dengan kesepakatan para ulama fardu kifayah. Dasarnya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan minkum, wal takum minkum, hendaklah ada dari kalangan kalian suatu umat yang mendakwakan perkara kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kata-kata minkum litabaghir, sebagian, menunjukkan fardunya adalah fardu kifayah. Bila ada orang yang cukup yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan sama sekali, maka dosanya ditanggung semua pihak yang mampu melaksanakannya. Ini yang disepakati para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam buku dalam Majmu' al-Fatawa menjelaskan tentang hukum amar ma'ruf nahi munkar ini, la yasifu ala kulli ahadin bi'ainih, bal huwa fardun ala al-kifayah kama dalla alaihi al-Qur'an. Tidak wajib atas individu-individu seseorang, bahkan ia adalah fardu kifayah sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas Qur'an. Dikecualikan orang tina azakumullah, amar ma'ruf nahi munkar ini bisa menjadi fardu ain apabila tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dia, dan dia mampu untuk itu. Maka bagi orang ini dalam kondisi yang seperti itu adalah fardu ain. Dijelaskan oleh Syekhul Islam pula rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Hisbah, beliau menyatakan wa hadza wajibun ala kulli muslimin qadir wa huwa fardun ala al-kifayah wa yasiru fardu ainin ala al-qadir alladhi lam yakun bihi ghairuh. Hukumnya wajib atas setiap muslim yang mampu, dia hukumnya fardu kifayah dan bisa menjadi fardu ain atas seseorang yang mampu bila tidak ada yang melakukannya kecuali dia. Maka bagi orang ini menjadi fardu ainin. Ini masalah hukum barakallahu fikum berkait dengan hukum amar ma'ruf nahi munkar. Namun hukum ini hanafitina azzaikumullah ada dua ketentuan. Hukum wajib ini apabila ada dua ketentuan padanya. Yang pertama ialah al-qudrah. Qudrah, kemampuan. Kemampuan untuk amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar. Al-qudrah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan fa inna manaqal wujub huwa al-qudrah. Keterkaitan kewajiban ini adalah kemampuan dia. Fa yajibu ala kulli insanin bihasabi qudratih. Maka wajib atas masing-masing orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Qudrah. Maknanya kalau tidak mampu, maka dia tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nanti akan dijelaskan tidak mampunya itu dalam bab apa. Ringkasnya, tidak mampunya ia tidak mampu dengan tangan atau tidak mampu dengan lisan, dan tidak mungkin tidak mampu dengan hati. Ya, tidak mampu itu hanya dua. Tidak mampu ingkar munkar dengan lisan atau tidak mampu ingkar munkar dengan tangan. Mustahil dia mengatakan tidak mampu dengan hati. Saya sih. Ketentuan yang kedua ialah adamul khasyah ala nafsih. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib selama dia tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Maknanya kalau dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan mengkhawatirkan binasanya diri dia, maka dia tidak melaksanakannya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ditanya tentang al-amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar in khashiya. Ditanya tentang seseorang yang amar ma'ruf nahi munkar kalau mengkhawatirkan dirinya. Beliau menjawab, huwa wajibun 'alaihi hatta yakhaf. Wajib atas dia untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar hingga dia merasa takut. Khauf itu masih ringan, takut. Terus melaksanakan walaupun dia takut-takut. Fa'idha khasyia ala nafsihi fala yaf'al. Tetapi kalau sesampai pada tingkat mengkhawatirkan keselamatan dirinya, Jangan lakukan. Al-khasyia ala nafsihi ikhwan, al-khasyia ala nafsihi bil-alad. Mengkhawatirkan dirinya bakal binasa, bakal mati dan segala macamnya. Maka jangan dilakukan. Artinya boleh bagi dia untuk menghentikan nahi mungkarnya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Amr bin Ma'ruf An-Nahyu 'anil Munkar karya Abu Bakar Al-Khalal rahimahullah. Baik, kemampuan dan tidak mengkhawatirkan dirinya binasa. Kemudian Alhamdulillah Al-Mu'allif Hafizahullah menerangkan kepada kita tentang darajat tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar wa darajat. Kalau begini hormatina azakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita ada tiga tingkatan darajat al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tingkatan amar ma'ruf nahi munkar ada tiga. Yang pertama ialah inkarul munkar bil yad. Inkarul munkar bil yad, mengingkari kemungkaran dengan tangan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Siapa yang berhak untuk ingkarul munkar dengan tangan? Tangan di sini maknanya adalah langsung dengan tangan. Ya, tangan kamu yang bergerak, entah dengan cara mengambil perkara yang mungkar, atau menghancurkan perkara yang mungkar, atau membinasakan perkara yang mungkar, atau dengan cara melakukan gerakan-gerakan tangan untuk menghentikan kemungkaran dengan tangan. Masuk pula pada pengertian dengan tangan adalah bil qudrah wal quwwah, dengan kekuatan dia, dengan kemampuan dia, kekuatan dia. Siapakah yang berhak untuk ingkarul munkar bil yad? Sebagian pihak barakallahu fikum menyatakan ingkarul munkar dengan tangan itu adalah tugas penguasa semata. Yang lain tidak bisa. Ini pendapat sebagian pihak. Wa hadza qaul marjuh. Ini pendapat yang lemah barakallahu fikum. Disebutkan oleh al-muallif hafizahullah. Yang dimaukan yang berhak untuk ingkarul munkar dilihat ialah ayyakuna lahu supah. Ayyakuna lahu supah. Dia memiliki kekuasaan. Kasupa seperti penguasa. Wal ab ayah. Wal zauj suami. Walahu dhalik. Dan yang semisal itu mimman lahu sultanun ala fa'ilil munkar. dari pihak-pihak yang memang punya kekuasaan, yang punya kekuasaan atas orang yang berbuat kemungkaran. Ini pendapat yang rajih barakallahu fiik, dan pendapat hampir seluruh para ulama kita. Ingkari mungkar dengan tangan tidak khusus untuk penguasa, tetapi umum bagi siapa saja yang memiliki sultan kekuasaan atas pelaku kemungkaran. Ringkasnya, khanafitina azakumullah, yang berhak untuk melakukan ingkarul munkar dengan tangan dua pihak. Dua pihak. Yang pertama ialah man lahu wilayatun khassah. Seseorang yang memiliki kekuasaan khusus. Masuk pada kategori ini ialah wilayatul ab ala auladih, kekuasaan seorang ayah pada anak-anaknya. Wa wilayatul zauj ala zaujatih, kekuasaan seorang suami atas istri-istrinya. Wa wilayatul muallim ala tullabih, dan kekuasaan seorang pendidik, seorang pengajar atas anak-anak didiknya. Dan yang semisal itu dari pihak-pihak yang memang memiliki kekuasaan terbatas khusus. Yang kedua, man lahu wilayatun 'ammah, seseorang yang memiliki kekuasaan umum seperti wilayatul imam al-ra'iyah, kekuasaan seorang pemimpin atas rakyatnya. Pemimpin di sini meliputi pimpinan pusat untuk bawahannya, meliputi pimpinan wilayah untuk bawahannya, pimpinan daerah untuk bawahannya, pimpinan suku kecamatan untuk bawahannya, pimpinan suku desa untuk bawahannya. Ini wilayah ammah, dari mulai atas sampai bawah. Ini pihak penguasa, pihak pemerintah, barakallahu fikum. Begitu pula instansi-instansi pemerintah yang mana pemimpinnya ditunjuk oleh penguasa. Maka pemimpin masing-masing instansi tersebut merupakan seseorang yang memiliki wilayah tunama, wilayah umum atas bawahan masing-masing. Barakallahu fikum. Ini yang berhak untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, imma wilayah khafah wa imma wilayah tunama. Barakallahu fikum. Namun Evan, mengingkari dengan tangan itu dengan perbuatan secara langsung. Barakallahu fikum. Ada orang rokokan, misal, ambil rokoknya langsung, tarik, kemudian diinjek-injek. Orang lagi minum minuman keras, ambil botolnya, pecahkan botolnya, tangkap pelakunya. Nah, gitu ya. Ada orang yang lagi judi, yang telah cakap dari kelas teri, ada kelas itu langsung ringkus para pelakunya. Wah, kata ini semuanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ingkar munkar bil yad. Paham ya? Maka siapa saja yang memiliki kudrah, kemampuan untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya dan tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya, faliyaf'al, maka silakan dia kerjakan, dan itu merupakan tingkatan yang paling afdal. Karena Rasul menyebutkan di peringkat pertama, faliyughayyirhu biyadihi. Paham salah ya? Tingkatan yang kedua, di sini para ulama kita membahas cukup panjang rincian-rincian yang mungkin diikari oleh wilayah khafah yang punya wilayah khusus, rincian-rinciannya mungkin diingkari oleh wilayah ammah yang punya wilayah umum. Itu dibawakan poin-poinnya. Kemungkaran ini kepanjangan. Waktunya sudah mau habis. Bisa. Daripada ngantum ada gambaran. Tingkatan yang kedua ialah ingkarul munkar fil lisan. Ingkarul munkar bil lisan, mengingkari kemungkaran dengan lisan, yakni dengan ucapan. Dengan ucapan. Yang berhak untuk melakukan ingkarul munkar dengan lisan barakallahu fikum ialah pihak yang dibawakan di atas. Itu semuanya bisa. Ini pihak yang memiliki sultah, memiliki kekuasaan, baik yang khusus atau yang umum. Termasuk pihak yang harus ingkarul munkar dengan lisan ialah para ulama wa du'at. Para ulama dan para dai-dai Allah. Itu dengan lisan mereka masing-masing. Masuk pula di dalamnya semua pihak yang memiliki kemampuan tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya mengingkari kemungkaran dengan lisannya, siapapun orangnya. Tapi yang lebih ditekankan mereka-mereka tadi, ashabul wilayah, para ulama, para duat. Jika ada mereka yang memiliki kemampuan ilmiah, para ulama itu. Yang lain bisa. Semuanya bisa. Dengan ketentuan al-qudrah wa adamul khasyyah. Ketentuan yang ketiga, memiliki ilmunya. Saya terkait dengan sifat memiliki ilmu, akan dibahas pada hadis yang kedua. Sifat orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini ingkarul munkar bilisan. Ini dilakukan ikhwanul fiddin azzakumullah kalau dia tidak mampu melakukan ingkarul munkar dengan tangan, atau dia mengkhawatirkan dirinya bila ingkarul munkar dengan tangan. Kalau tidak mampu, turun dengan lisan. Barakallahu fikum. Turun dengan lisan. Maka di sini kana fitna azzakumullah harus ditegakkan prinsip taqullaha mattaqatub. Upayakan dulu yang paling afdal. Enggak mampu, baru turun yang kedua, martabat yang di bawahnya ingkar munkar bil lisan. Tentunya ini semua kembali kepada pertimbangan maslahat dan madarat, mana yang mampu dengan tangan, mana yang mampu dengan lisan. Itu semuanya dipahami dengan baik oleh orang-orang yang melaksanakan prinsip yang mulia ini. Nah, kemudian para ulama barakallahu fikum menyebutkan poin-poin yang sangat panjang dan sangat lebar terkait dengan apa saja yang mungkin dilakukan oleh mereka semua terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Semuanya dirangkum dalam pembahasan dakwah, mendakwahkan perkara kebaikan, melarang dari perkara yang munkar. Dakwah itu merupakan amar ma'ruf nahi munkar bil lisan. Yang saya bawakan tadi, dakwah ila tauhid, tahzim min syirik, da'wah ila sunnah, tahzim min al-bidah, al-walak wal-farad, hajir mubtadi' dan segala macamnya. Itu semuanya adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Barakallahu'alaikum. Al-martabah atau darjah salisah, tingkatan yang ke tiga ialah ingkarul munkar bil qalbi. Ingkarul munkar bil qalbi, dengan hati. Ini tingkatan yang paling terakhir, barakallahu fikum. Ketika dia sudah tidak lagi mampu untuk melakukannya dengan tangan, juga dengan lisan, maka yang terakhir kalinya adalah dengan hati. Ini setelah mengerahkan segenap kemampuan dia untuk melaksanakan yang paling afdal dengan tangan atau dengan lisan. ternyata kondisinya amat-amat tidak memungkinkan, dia tidak memiliki kudrah untuk itu, atau dia khasyia ala nafsih, mengkhawatirkan kebenaran dirinya. Ketika itu barakallahu fikum, dia harus melaksanakan poin yang terakhir, yaitu ingkarul munkar bil qalbi, ingkar munkar dengan hati. Bagaimana bentuk pengingkaran munkar dengan hati, ya ikhwan? Disebutkan ingkarul munkar bil qalbi bi ayyakrahal insanu al munkar wa murtakibahu wa ayyubghidahu wa ayyatamanna izalatahu walau istata'a laqama bi izalatih. Bentuk ingkar munkar dengan hati ialah seorang insan itu membenci sebuah kemungkaran tadi, membenci pelakunya dengan hati dulunya. Tidak senang dia. Dia marah, dia benci kemungkaran-kemungkaran tadi dan pelakunya dengan hati. Hatinya sangat benci. Dan dia berangan-angan untuk bisa menghilangkannya. Kalau seandainya dia mampu menghilangkannya, akan dia kerjakan. Barakallahu'alaikum. Dengan al-buhuk wal-karoha. Dengan kebencian. Yang dibenci ialah perbuatan mungkarnya dan pelakunya. Juga diwujudkan dengan adabur ridha. Tidak meridhai kemungkaran tadi. Ini semuanya adalah ingkarul munkar bil qalbi. Untuk ingkarul munkar dengan hati, barakallahu fikum, tidak mungkin gugur apapun dan bagaimanapun kondisinya. Tidak mungkin gugur. Walaupun satu dunia semuanya menyimpan hanya anda seorang diri yang benar, tetap tidak ada yang namanya gugur nahi mungkar dengan hati. Kenapa? Dikarenakan hati tidak ada yang maksa. Tidak ada perasaan berkait dengan perkara hati. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kama fil fatawa. Ketika menjelaskan tentang masalah riwayat di atas, beliau mengatakan wadzalika yakunu taratan fil qalbi wa taratan bil lisan wa taratan bil yad. Amar ma'ruf nahi munkar atau nahi munkar terkadang dengan hati, terkadang dengan lisan, terkadang dengan tangan. Beliau mengatakan fa ammal qalbu fayajibu bikulli hal. Adapun dengan hati, maka wajib dalam semua keadaan. Iz la darara fi fi'lih, sebab tidak ada mara bahaya, tidak ada kemadharatan dalam melaksanakan ingkar munkar dengan hati. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis di atas, ketika mengatakan menerangkan lafaz yang terakhir wa ilam yastati fa fi qalbi wa dhalika adhaful iman, beliau menekankan yushiru ila anna ma'rifata al-ma'ruf wal munkar fil qalbi fardun la yasqutu an ahadin faman lam ya'rifu halak. Lafaz hadis itu mengisyaratkan bahwasanya mengetahui perkara yang ma'ruf, mengetahui perkara yang mungkar itu merupakan dengan hati, apa, mengetahui perkara yang ma'ruf dan mengetahui perkara yang mungkar dengan hati itu perkara fardu yang tidak gugur dari siapapun. Maka barang siapa yang tidak bisa mengenal ma'ruf dan mungkar dengan hati, maka dia telah binasa. Allah. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, siapapun orangnya, kita semuanya wajib ingkarul munkar bil qalbi. Dari sini khonatina azakumullah, tidak mungkin amar ma'ruf nahi munkar itu gugur kewajibannya. Begitu pula berkaitan dengan semua poin, semua prinsip yang saya sebutkan di atas, yang terkandung dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar, tidak mungkin gugur selama-lamanya. Minimal dengan apa? Dengan hati. Contoh, prinsip baro'ah, berlepas diri dari orang kafir, dari kaum munafikin, dari ahlul bid'ah dan segala macamnya. Itu kan ada baro'ah dengan tangan, baro'ah dengan lisan, juga dengan hati. Tidak mungkin gugur walaupun hanya dengan hati. Harapan. Kita berkaitan dengan prinsip al-hajr, kama taqaddam ma'akumul kalam. Prinsip memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, tidak mungkin gugur selama-lamanya. Minimal dengan hati. Semuanya minimal dengan hati. Barakallahu fikum. Ini semua yang kena dinazamullah harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Kenapa sebagian pihak di zaman sekarang ini memunculkan pemahaman yang aneh lagi? Barakallahu fikum. Kita yang membicarakan tentang prinsip-prinsip di atas, mereka punya prinsip isqaf, menggugurkan kewajiban, prinsip-prinsip yang mulia dengan alasan tanya mafsadatnya. Gugur kewajiban ketika tidak ada maslahatnya atau banyak maksadatnya. Menggugurkan prinsip bara'ah, menggugurkan prinsip tahrir, menggugurkan prinsip al-jarah, menggugurkan prinsip al-hajr. Semua digugurkan oleh mereka dengan alasan tidak bermanfaat atau maslahatnya kurang besar di zaman sekarang ini, dikarenakan ahli sunnah minoritas dan dikarenakan ashabul ahwa'i wal bid'ah mayoritas, maka gugur prinsip ini semuanya dan menggunakan prinsip ta'lif. Ada muhdats, itu merupakan pemahaman yang muhdats, pemahaman yang bid'ah barakallahu fikum, yang dimunculkan oleh sebagian pihak di era sekarang ini. Tanda dulu, perhatikan baik-baik. Dengan yang anak pinang ada mulut, tidak mungkin gugur dengan hati. Atau apa? Disebutkan dalam hadis, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Disebutkan dalam lafaz yang lain, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardali, dan tidak ada di balik itu sebiji khardal pun dari keimanan. Kalau saya sampai tidak bisa mengetahui yang mungkar dengan hatinya, tidak bisa ingkar mungkar dengan hatinya, maka iman dia sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan masih mukmin, tadi di jurang pintu kekufuran. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Hadhihi darajatuh. Ini berlaku untuk semua pihak, baik yang memiliki wilayah khusus atau memiliki wilayah umum, atau para ulama, atau para duat, atau siapapun orang-orang yang terjun dalam prinsip nahi munkar. Ini prinsipnya, dengan tangan atau dengan lisan, maka minimal dengan hati, tidak mungkin gugur daripadanya. Barakallahu. Kemudian berhenti na'adzakumullah, ingkarul munkar ini memiliki bawaan ketentuan-ketentuan ya. Yang pertama, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, khusus terkait dengan bab ingkarul munkar. Ini merupakan kaidah azimah, kaidah besar terkait dengan bab ini. Ikhwan, diperhatikan baik-baik. Beliau menyatakan dalam bukunya I'lamul Muwaqqi'in, fa'inkarul munkari arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran itu ada empat tahapan, empat tingkatan. Al-ula, yang pertama ialah ayyazula wa yakhlufahu bidduh. Dia mengingkari kemungkaran dan kemungkaran itu hilang, sirna, kemudian digantikan oleh lawan dari kemungkaran tadi. Ini digantikan oleh perkara ma'ruf, lawan dari kemungkaran tadi. Yang pertama. Asaliyah yang kedua kata beliau, ayyakilla wa illam yazul bijumlatihi. Kemungkaran itu mengecil, berkurang banyak, walaupun tidak sirna secara keseluruhan. Jika kamu ingkari, berkurang, mengecil, menipis, walaupun dah hilang secara keseluruhan. Asal satu yang ketiga, ayyakhlufahu ma huwa misluh. Engkau mengingkari kemungkaran dan digantikan oleh kemungkaran yang semisal. Jadi kamu mengingkari kemungkaran A, muncul kemungkaran B yang semisal. Mengingkari kemungkaran yang B, muncul kemungkaran C yang semisal. Ini yang ketiga. Ar-rabi'atu yang keempat, ayyakhlufahu ma huwa syarrun minhu. Kemungkaran tadi digantikan oleh kemungkaran yang lebih jelek, yang lebih jahat lagi. Yang kau mengingkari kemungkaran dengan tindakan anda tadi ternyata menggantikan, memunculkan kemungkaran lain yang lebih besar, yang lebih mengerikan. Beliau mengatakan fadarajatan ulayani masyru'atan, tingkatan pertama dan kedua disyariatkan. Wasalisatu maudhu' ijtihad, tingkatan yang ketiga itu tempat ijtihadnya para ulama. Warabi'atu muharram, sementara tingkatan yang keempat hukumnya haram. Haram bagi anda yang kalau mungkar ketika itu. Makanya para betina azzaikumullah, di dalam melaksanakan dan menerapkan khususnya yang kalau mungkar, harus memperhatikan empat prinsip ini. Dilihat apakah ingkarul munkar itu bisa membuat sirna kemungkaran tadi, muncul setelah itu kemakrufan. Kalau iya, wajib ingkarul munkar. Apakah ingkarul munkar tadi bisa mengurangi kemungkaran yang ada, walaupun tidak hilang secara keseluruhan? Kalau iya, wajib ingkarul munkar. Kalau mengingkari kemungkaran A, ternyata muncul kemungkaran B yang semisal, dipertimbangkan. Pertimbangan maslahat dan madharatnya. Diingkari, tidak. Itu butuh pengkajian dan musyawarah untuk melakukannya. Tetapi kalau anda mengingkari sebuah kemungkaran dan ternyata memunculkan mungkar yang lebih besar, maka haram bagi anda untuk mengerjakan ingkarul munkar. Kalau anda kerjakan juga, maka ingkaruka lil munkari munkar, tindakan kamu yang ingkarul munkar dengan poin yang keempat tadi adalah kemungkaran juga. Justru kamu ini yang harus diingkari, dikarenakan kamu melaksanakan ingkarul munkar dan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Assalamualaikum. Dicontohkan oleh beliau rahimahullah, "Idza kana ar-rajulu mustaghilan bi kutubil mujun wa nahwiha." Misal ada seseorang yang senang gandrung dengan buku-buku kurno atau yang semisalnya, wa khifta min naqlihi anha intiqalahu ila kutubil bid'ah wad dalal wa sihr. Tapi kamu khawatir ini kalau saya ingkari dia akan pindah dari buku-buku porno membaca buku-buku bid'ah, buku-buku sesat, buku-buku sihir. Kata beliau, fajahu wa kutubahul ula. Ketika itu biarkan dia dengan buku-buku yang pertama. Kenapa demikian? Dikarenakan dosa maksiat lebih ringan daripada dosa penyimpan. Misalnya masih baca yang penuh-penuh, resi misalnya langsung kamu mencari itakillah ya akhi. Halo punya haram lihat akhirnya. Terus baca buku apa? Baca buku yang bagus-bagus yang ya agama-agama gitu. Ya, ya, ya, ambil buku. Buku tentang Said Kutub yang isinya adalah takdirul hukam, mengkafirkan para penguasa. Ini bukan buku porno loh ya. Ini enggak ada kamper yang porno-porno. Saya sekarang baca buku-buku agama, buku pergerakan, semangat perjuangan. Baca, semangat dia. Ternyata yang dia baca bukunya Said Kutub. Maka tindakan kamu tadi barakallahu fikum yang mengingkari dia membaca buku-buku porno yang berakibat dia membaca buku-buku Said Kutub, itu perkara yang diharamkan. Itu kalau betul-betul khawatir. Nah, maka tindakan antum saat itu tidak tepat tinggal lumungkarnya. Kalau khawatir ya, tapi jangan sok-sok khawatir. Nah, jangan ada orang baca buku porno, adiknya baca buku porno, biar. Biar aja baca buku porno. Kenapa dibiarkan? Daripada nanti dia dilarang baca buku porno, tahu-tahu baca buku yang Said Kutub. Itu kata saya. Nah, itu namanya sok-sok takut, itu namanya itu ya, tidak demikian. Itu diketahui dari tajrubah, pengalaman-pengalaman selama ini. Mengetahui dari watak si orang tersebut. Mengetahui dari indikasi-indikasi yang ada. Ini kalau saya ingkari dari perkara maksiat ini, pindah dia pada perkara yang bid'ah. Ketika itu biarkan. Itu indikasi. Dijatuhkan yang lain seperti perbuatan Syekhul Utsaimin Ibnu Taimiyah yang rahimahullah. Ketika beliau dengan murid-muridnya pada waktu penyerangan Tatar ke Bumi Syam, beliau dengan murid-muridnya lagi jalan-jalan. Dalam mendapati pasukan Tatar yasrabun al-khamr. Pasukan Tatar itu kan mengaku Muslim. Mereka minum khamr. Maksudnya. Murid-muridnya beliau langsung reaksi, mau diingkari. Maka beliau juga, jangan diingkari. Kenapa wainam? Maka itu minum khamr, hukumnya haram. Biarkan. Beliau mengatakan, innama haramallahu al-khamra li'annaha tasuddu an zikrillahi wa an salat. Allah mengharamkan khamr itu karena khamr itu bisa melalaikan orang dari zikrullah dan dari salat. Wa haula yasudduhumul khamru an qatlin nufus wa dhabi dhurriyyah wa akhdhi al-amwal. Mereka ini dengan minum khamr akhirnya apa? Tidak membunuh jiwa, tidak menawan anak-anak kaum muslimin dan tidak merampas harta kaum muslimin. Jauh. Biarkan mereka mabuk saja. Kalau mereka mabuk, tidak bakal lagi memangin kaum muslimin. Tidak bakal lagi membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Tidak bakal lagi merampas harta kaum muslimin. Biarkan mereka mabuk. Itu indikasi dari indikasi yang dipahami dengan jelas dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu sangat paham itu. Ini kalau lagi sadar, lagi waras ini. Ini langsung ngamuk ini, mesti yang dibantai kaum muslimin. Dan dengan cara mabuk, selain mereka. Dan biarkan sama beliau. Kenapa? Kalau beliau larang mereka dari minum khamr, sadar, mereka sadar, tidak lagi mabuk. Langsungnya dihantam adalah kaum muslimin. Dibantai adalah kaum muslimin. Maka ditinggalkan. Paham ya? Itu dengan tajrubah, dengan pengalaman, dengan indikasi-indikasi sekitar, kondisi yang ada, kondisi yang diingkari, dan segala macamnya, baru kita menentukan. Ini akan membahayakan bagi kita semuanya. Al-Muhim, empat ini harus dicamkan baik-baik. Jadi tidak asal ingkarul mungkar. Lihat-lihat tempatnya, lihat-lihat waktunya, lihat-lihat orangnya, lihat-lihat siapa kita, lihat semuanya. Dengan empat tadi ketentuannya harus atau mempelajari betul empat tadi. Pertama, kedua disyariatkan, yang ketiga dipertimbangkan, yang keempat diharamkan. Jangan sampai terjatuh pada perkara yang haram dengan ingkar mungkar kamu tadi. Kamu kepingin ingkar mungkar, justru Anda terjatuh pada ingkar mungkar. Tarkulah. Terus ya, karena waktunya sempit. Duhur jam 12 ya? Iya, jadi lah duhur ini. 12 kurang dibikin jam 12 dengan nama. Kita baca hadis yang kedua. Qala al-muallif hafizahullah, isti'mal ar-rifq fi inkar al-munkar, menggunakan kelembutan di dalam mengingkari kemungkaran. Ar-rifq ضد العنف. Ar-rifq itu lawan dari al-unuf. Al-unuf itu kekerasan, pengisan. Maknanya mana rifqu ialah layinul jadid fil qawli wal fi'l, lembut dalam berucap dan berbuat. Itu rifqun. Dhabitnya, ketentuannya kata para ulama, kelembutan berucap dan berbuat ialah al-akhdhu bi ahsanil umuri wa aisariha wifqa syara'. Al-akhdhu bi ahsanil umuri wa aisariha wifqa syara'. Mengambil perkara yang terbaik dan yang termudah sesuai dengan bimbingan syariat. Dari ucapan yang ada, diambil ucapan yang terbaik, yang termudah, yang terharus sesuai dengan syariat. Perbuatan, diambil tindakan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling mudah sesuai dengan syariat. Itu namanya rifqun. Kata-kata yang terbaik dan terbagus sesuai syariat itu jangan dikira alus-alus terus. Kenapa? Dikarenakan yang dibahas sekarang terbaik sesuai dengan syariat. Apa yang dikatakan syariat terbaik itulah namanya rifqun. Ada apa pun? Hah? Apa ini? Apa penjelasannya? Al-sunnati wal jamaah di dalam pembahasan ingkarul munkar memiliki dua uslub. Ifhamu hadza. Memiliki dua uslub, dua cara, dua metode. Yang pertama ialah uslub rifqi wal lin, metode kelemah lembutan dan kehalusan. Yang kedua uslub syiddah wal ghilbah, metode tegas, lugas. Ada paham ya? Dua, enggak cuma satu. Kullun fi mawdhihi, masing-masingnya pada tempatnya. Rifqun fi mawdhihi rifqu, wa shiddatun fi mawdhiha rifqu. Kelembutan, kesantunan pada tempatnya itu namanya rifqun. Sikap tegas, lugas juga pada tempatnya adalah rifqun. Ada paham ya? Betul enggak? Sehingga jangan dipahami rifqun itu halus-halus saja. Hingga di kemungkaran, ittaqillah ya akhi, jangan melakukan yang seperti itu. Ngantuk orangnya. Loh kan Ustaz, kan harus rifqun walin fil qaul Ustaz. Itu bukan rifqun walin, itu namanya orang genit. Barakallahu fikum. Saya barakallahu fikum. Penting ya? Nah, ketika ada seseorang yang layak disikapi dengan tegas dan lugas sesuai dengan waktunya, tempat dan pas kondisinya, itu juga dikatakan sebagai rifqun. Membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah pada tempatnya, pada waktunya dengan wabitnya. Mentahdir ashabul ahwa'i wal bid'ah pada waktunya, pada dengan wabitnya. Menghajar, memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah pada waktunya, tempat dan wabit-wabit yang syar'i. Itu semuanya adalah rifqun. Indah ya. Adalah rifqun. Sehingga mana rifqu al-akhdu bi ahsanil umuri wa aisyariha wifqa syara. Kita mengambil perkara yang terbaik dan yang termudah sesuai dengan syariat. Imma linun fi mawbi'ihi wa imma syiddatun fi mawbi'iha. Terkadang halus lembut pada tempatnya, terkadang lugas tegas pada tempatnya. Indah di hadis. An-nafsi fi hadha tarafan naqid, tarafai naqid, tarafan naqidin wa wasat. Umat manusia terkait dengan uslub ini ada dua pihak yang berseberangan dan yang tengah-tengah. Ada sebagian mereka barakallahu fikum yang hanya fokus pada ar-rizqu. Harus lembut, harus taklif selalu, tidak boleh keras-keras, tidak boleh keras-keras, tidak boleh lukas-lukas. Semua dengan taklif. Tidak mengenal yang namanya syiddah wal wibah. Hada balad. Sebagai mana sebaliknya yang digunakan uslub syiddah. Kenceng terus, tegas terus, keras terus. Tidak ada lembutnya, tidak ada halusnya. Hada balad. Semuanya adalah kesesatan. Yang betul tengah-tengah. Tengah-tengah menggunakan yang terbaik dari dua poin di atas. Rifqun fi mawdhihi wa syiddatun fi mawdhiha. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dua kelompok tadi yang berseberangan itu yang paling santer dan yang paling merusak manhaj salaf sekarang ini. Ashabul lin wa talif wa ashabul syiddah. Ashabul lin adalah Ash-Shururiyah. Ashabul syiddah adalah Haddadiyah dan Oman Mahal. Jadi sekarang ini kata para syekhna ada dua pihak yang paling banyak merusak manhaj salaf dan yang lebih merusak lagi ashabul lin. Kalau yang ashabul syiddah ini secara hatinya orang nggak cocok, ya apa ya, nggak cocok. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit keras, dikit-dikit bantah, dikit-dikit ini itu nggak cocok mereka kebanyakannya. Ada juga tipe-tipe orang yang senang yang keras-keras gitu. Tapi kalau yang ashabul lin ini yang banyak memakan korban. Entah deh. Saya paham kalian. Di antara prinsip mereka yang saya sering sampaikan, menggugurkan prinsip hajar, menggugurkan prinsip tahdir, menggugurkan prinsip baro'ah dan segala macamnya, itu mereka. Itu mereka. Itu kalau saya dikatakan new sururiyah atau all new sudah yang paling keren. Kok all new terbaik ya? Ini jadi salah ya wajah. Terbaik dalam perkara kebaikan, perkara keburukan. Itu ya Avanza. Al-Muhim itu yang paling keras itu, ini pemahamannya. Ini adalah generasi penerusnya Suriah zaman dahulu. Sekarang ini yang dibawa oleh para doktor-doktor yang ada ini, para kelakuku. Entah dihari. Sering saya sampaikan sama antum tanti dalam masalah ini. Sejak awal kita membahas masalah hajar, saya ingatkan terus satu pembahasan ini. Ini yang sangat sama sekarang ini yang banyak memakan korban. Korbannya bukan kalangan pemula-pemula ahlu sunnah, tapi dari kalangan elitnya ahlu sunnah. Kita mulai melalui satu ini, kita mulai banyak yang nyebrang-nyebrang, langkah melangkah, nyenggol-nyenggol dan segala macamnya. Intah bihada, barakallahu. Ahlu sunnah, dua-duanya. Rifqun fi mawdhihi wa syiddatun fi mawdhiha. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zawjin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Nabi alaihi salatu wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Beliau bersabda, "Inna ar-rifqa لا يكون في شيء إلا زان." Sesungguhnya rifq tidaklah ada pada sesuatu apapun melainkan akan menghiasinya. Rifq maknanya yang saya terangkan tadi. Kata-kata syai di sini mencakup segala sesuatu. apapun sesuatu itu ketika padanya ada sikap rif'un, maka pasti akan dihiasi oleh rif' tadi, akan indah, akan bagus. Wala yulza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah sifat rif'u itu dicabut dari sesuatu apapun illa syana, melainkan akan menjelekkan atau mencoreng hal tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ini berarti na'udzubillah yang pertama menjelaskan salah satu uslubnya ahlu sunnah dalam amar ma'ruf nahi munkar ar-rifq wali, hukum asal dalam amar ma'ruf nahi munkar, intabih, hukum asal amar ma'ruf nahi munkar, hukum asal dakwah ila Allah itu menggunakan rifqun wali, kelembutan ya. Anda perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam dan Nabi Allah Harun alaihi salatu wasalam kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada dua nabi yang mulia ini untuk menyampaikan al-haq kepada Fir'aun dengan cara yang halus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. "Wa qula lahu qawlan layyina." Sampaikan, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, yang halus. "La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Mungkin dia mau ingat atau dia takut. Fir'aun, manusia yang paling kafir, tetap kalau mendakwai dia, hukum asalnya menggunakan apa? Menggunakan arif kuwalin. Ketika sudah tidak mempan, yang turun adalah siksaan dan azab. Barakallah. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan pada Rasulnya alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Rasul bersikap lunak lembut kepada mereka. Kalau seandainya kamu tuh orang yang ucapannya kasar, hatinya kaku, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ya fanatina azakumullah, dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu menggunakan uslub rifqi wal lin, itu merupakan hukum asal dan tidak menafikan uslub syiddah wal ghilbah. Dikarenakan dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam untuk bersikap tegas, lugas kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Kaum kufar, kaum munafiqin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, kaum fujjar, al-fasiqin, al-mujahirin yang terang-terangan dengan kefasikan dan tindakan besar-besarnya. Itu semuanya sikap dengan sikap yang syidda wal ghibah dengan bawabit-bawabitnya. Kemudian Al-Fatihna Azzaikumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat kriteria seseorang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada sifat-sifat. Sifat yang pertama ini yang bukan dalam hadis ini, ar-rifq, rafiq. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan prinsip-prinsip yang dicakup di dalamnya itu harus pandai-pandai menentukan uslubnya. Kapan dia harus rifqun waliyin, kapan dia harus syiddah wal ghilbah. Dia harus bisa lin, lunak, lembut pada waktunya, tempat dan orang-orangnya. Dia juga bisa hilbah, tegas, lugas pada waktunya, tempat dan orang-orangnya. Tidak melulu lunak, tidak selalu tegas dan kapat, tapi dengan waktunya masing-masing. Karena Sifat yang kedua ialah al-ilm, harus memiliki ilmu. Ilmu itu diambil dari hadis Abu Sa'id yang di atas. Hadis pertama yang kita baca, man ro'a mungkar, barang siapa yang melihat perkara mungkar, dia melihat mungkar dan dia tahu itu mungkar. Ru'yah di sini meliputi ru'yah basariyah, memandang langsung kemungkaran tadi, juga memiliki ma'al ilm, mengetahui adanya kemungkaran. Barakallahu ilm, barakallahu al-ilm, harus memiliki ilmu. Yang ketiga ialah as-sabr wal-hilm, dia harus bersabar dan harus santun. Al-hilm itu kesabaran yang diiringi dengan sikap santun dan bijak. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam fatwa ketika beliau menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wala budda an yakuna haliman saburan 'ala al-adha, dia harus orangnya halimnya hilm dan penyabar atas segala gangguan-gangguan yang ada. Fala budda an yahsura lahu adha, sebab dia pasti akan mendapatkan rintangan dan gangguan. Fa illam yahlim wa yasbir kana ma yufsidu akthar mimma yuflih, kalau dia tidak memiliki hilm, tidak memiliki kesabaran, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Sebagaimana Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma sabaq, perintahkan yang ma'ruf, larang yang munkar, dan belum mengatakan wasbir 'ala ma asabaq, dan sabarlah atas rintangan-rintangan, gangguan-gangguan yang menimpa kamu ketika engkau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Fala budda min hadhihi thalatha, harus ada tiga ini. Beliau menerangkan lagi, Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan lagi, fala budda min hadhihi thalatha, al-ilm wa rifq wa sabr. Seseorang yang menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki tiga ini: ilmu, rifqun, sabar. Al-ilmu qabla al-amri wa nahi, wa rifqu ma'ahu, wa sabru ba'dahu. Kalau ilmu harus dia miliki sebelum memerintah dan melarang, dia harus tahu ma'ruf itu apa, perkara yang baik itu apa, dia harus tahu apa itu perkara mungkar. Dia tahu ini ma'ruf, ini mungkar, sehingga dia perintahkan yang ma'ruf dan dia larang dari perkara mungkar dengan dasar ilmu. Sebelum itu dikhawatirkan kalau tidak punya ilmu, yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf, ada apa? Warifku ma'ruf, sementara siapa rifkun itu bersamaan dengan tindakan dia amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar disertai dengan sikap rifkun, kata yang lembut pada waktu dan tempatnya, kata yang tegas pada waktu dan tempatnya. Wasabru ba'da, sementara kesabaran itu setelah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus siap menerima apapun resikonya, cemoohan, lecehan, celahan, caci makian, gangguan, rintangan, hadiran, permusuhan dan segala macamnya, harus dia tanggung semua dengan penuh kesabaran dan al-hilm. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan asar sebagian salaf. Perkataan sebagian salaf, la ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana faqihan fima ya'mur bihi, faqihan fima yanha 'anhu, rafiqan fima ya'muru bihi, rafiqan fima yanha 'anhu, haliman bima ya'muru bihi, haliman bima yanha anhu. Tiga. Tidak boleh melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang faqih, yang memiliki fiqh, yang memiliki ilmu tentang apa yang diperintahkan, memiliki fiqh ilmu tentang apa yang dilarang. Dan biasanya seorangnya rafid yang rifqun pada apa yang diperintahkan, rifqun pada apa yang dilarang. Dia juga halim, sabar dan bijak pada apa yang diperintahkan, sabar dan bijak pada apa yang dilarang. Harus punya ilmu, rifqun as-sabr wal hilm. Ini ya ikhwan yang harus ada padanya. Kalau tiga ini ada pada seseorang, maka insya Allah lebih banyak memperbaiki daripada merusak. Inilah yang dibutuhkan oleh umat sekarang ini terkait dengan proses amar ma'ruf nahi munkar. Ilmun rifqun wa hilm. Barakallahu. Maka masing-masing kita harus berupaya mewujudkannya sekuat tenaga pada kita masing-masing yang berupaya untuk menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dan insyaallah pada pertemuan habis zuhur diteruskan kembali hal-hal yang mungkin sampaikan terkait dengan saat ini. Cukup sekian untuk sementara ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.